Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik. InsyaAllah pagi ini kita selesaikan pembahasan tentang al-ibtida', yakni al-mubtada' wal-khabar. Taib, al-mas'alatu as-sadisah wal-ishrun, masalah yang ke-26. Yajibu iktiranul khabari bilfa fi arba'ati mawabi. Wajib khabar mubtada disertai dengan fa di 4 tempat. Nah, jadi khabar mubtada diiringi dengan fa, ini hukumnya wajib di 4 tempat. Al-awwal idza kana al-mubtada isman mausulan. Idza kana al-mubtada'u isman mausulan. Yang pertama, jika mubtada'nya berbentuk isim mausul, maka khabarnya wajib dikasih fa. Nahu alladhi ta'tunahu min khairin fawwa. Nah, ini kurang titik ya. Alladzi ta'tunahu min khairin fawwa dhikrun lakum. Atau dhuhrun ya, pakai dal. Nah, tertulis pakai dal. Tapi sebetulnya enggak masalah. Nah, boleh pakai dal, boleh pakai dal. Kalau pakai dal bacanya dhuhrun. Ya. Kalau pakai dal bacanya dhuhrun. Yeah. artinya simpanan, simpanan pahala. Alladzi ta'tunahu min khairin, sesuatu yang kalian lakukan berupa kebaikan, fahuwa dakhrun lakum atau dukhrun lakum, maka menjadi simpanan kebaikan untuk kalian. Alladzi mubtada, nam fahuwa, ini khobarnya wajib disertai dengan fa. Asani idza kana al mubtada'u nakiratan mausufatan bighair al mufrad, jika mubtada'nya berupa isim nakirah yang disifati tapi bukan dengan sifat yang mufrad. Di na'at itu ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang siful jumlah, ya. Kalau na'atnya itu selain mufrad, maka mubtada nakirah yang disifati dengan na'at selain mufrad tadi, na'am, khobarnya wajib diberi fa. Contoh rajulun fiddari, rajulun mubtada, fiddari na'at siful jumlah. Nah, di mubtadanya diberi na'at selain mufrad, dalam hal ini berupa siful jumlah. Falahu dinar, maka ini khobarnya pakai fa. Laki-laki yang ada di dalam rumah itu memiliki uang dinar. Asalis yang ketiga, idza kana al mubtada'u nakiratan mudhafan ila mausulin wasilatuhu fi'lun mustaqbalun. Yang ketiga, jika mubtada'nya berbentuk nakirah yang mudhaf kepada isim mausul, yang silatul mausulnya berupa fi'il mustaqbal. Fi'il mustaqbal, fi'il mudhari yang mengandung makna mustaqbal. Jadi mubtada'nya berbentuk nakirah yang mudhaf pada isim mausul, yang silatul mausulnya berupa fi'il mustaqbal, yaitu fi'il mudhari. Maka khobarnya wajib diberi fa. Contoh kullu may ya'tini falahu dinar, setiap orang yang datang kepadaku berhak mendapatkan uang dinar. Perhatikan. Kullun itu mubtada nakirah, ya. Mudhaf kepada man mausul. Silatul mausulnya ya'tini berupa fi'il mudhari yang bermakna istiqbal. Falahu dinar, maka khobarnya wajib diberi fa. Falahu dinar. Khobar Arabi yang keempat, idza kanal mubtada'u mudhafan ila nakiratin wa sifatuha sibu jumlatin, jika mubtada'nya berbentuk mudhaf kepada nakirah yang diberi na'at berupa sibu jumlah. Di mubtada'nya mudhaf ke nakirah yang nakirah itu diberi na'at yang berbentuk siful jumlah, maka khobarnya wajib diberi fa. Nahu kullu tilmidin fil madrasati falahu jaizatun, setiap siswa yang ada di sekolah ini berhak mendapatkan hadiah. kullu mubtada mudhaf kepada tilmidin nakira yang disifati dengan sibul jumlah fil madrasah itu naatnya, maka khobarnya wajib diberi fa falahu jaizah, itu khobarnya. Kullu rajulin indahu adabun falahu fadlun, setiap laki-laki yang memiliki adab yang baik maka dia mendapat keutamaan. Kullu mubtada yang mudhaf kepada nakirah rajulin, ya kan, yang disifati dengan sibul jumlah indahu naatnya, maka khabarnya wajib diberi apa ini, falahu fadlun. Nah, ini tempat-tempat mubtada wajib diberi fa. Al-mas'alatu as-sabi'ah wal-isrun, masalah yang ke-27. Dhahaba jumhurun wahati ila jawazi ta'adudil khobari lafdhon wa ma'nan li mubtada'in wahidin fil lafdi wal makna. Jumhur ahli nahwu berpendapat khobar itu boleh lebih dari satu, baik secara lafadz maupun makna, untuk satu mubtada yang memiliki lafadz dan makna yang sama. Nahwu qawli ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid wa mubtada al-ghafur khobar yang pertama, al-wadudu khobar yang kedua, dhul arsy khobar yang ketiga, al-majidu khobar yang keempat. Apa yang dimaksud lafadz dan maknanya sama itu? Wa makna ta'adudil khobar fil lafdi wal makna ayakunal khobar lafdoini yastaqillu kullu wahid minhuma. Yang dimaksud khobar lebih dari satu dari sisi lafad dan makna ialah khobarnya terdiri dari dua lafad atau lebih yang masing-masing memiliki lafad dan makna sendiri-sendiri. Di al-ghafuru, al-wadudu, dul arsi, al-majid, satu sama lain lafadnya beda, ya kan? Kemudian maknanya juga beda. Nah, semuanya untuk huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafuru itu beda dengan Al-Wadud, beda dengan Dzul Arsy, beda dengan Al-Majid, baik secara lafaz maupun makna. Untuk mubtada yang satu. Wa makna qaulil mubtada'i wahidan fil lafzi wal makna, adapun yang dimaksud mubtada'nya itu satu lafaz dan makna, ayakuna lafzu wahidan wa madluluhu wahidan, yakni mubtada'nya itu lafaznya cuma satu, maknanya juga satu. Huwa siapa itu? Allah, ya, secara lafaz maupun makna ditujukan untuk satu zat, ya. Wa fi hadhil hala yajuzu fil atfu wa tarku, dalam keadaan seperti ini boleh pakai atof, boleh tidak. Naam, jadi boleh. Wa wal ghafuru wal wadudu wa dzul arsy wal majid, boleh. Boleh juga pakai khobar lebih dari satu, al-ghafuru, al-wadudu, dul arsi, al-majidu. Paham ya? Nah. Jadi dimaksud khobar lebih dari satu, baik secara lafad maupun makna. Berarti masing-masing lafad yang menjadi khobar itu lafadnya beda-beda, maknanya juga beda-beda. Yang dimaksud mubtada itu satu lafad dan satu makna. Maksudnya lafadnya mubtada cuma satu, maknanya juga satu. Paham ya? Nah, maka dalam kondisi seperti ini, isim rafa setelah mubtada itu naam boleh jadi khobar yang lebih dari satu, boleh pula diberi huruf atof. Wal ghafuru wal wadudu wal dhul arsi wal majidu, itu boleh menurut tata bahasa ya. Nah, ini pendapat jumhur ahli nahwu. Wa dhahaba ba'dun nuhati ila annahu la yajuzu ta'addud fi tilkal hal wa yajibu ayyutafa aw yuqaddaru lima adal awal mubtada'at. Sebagian ahli nahwu berpendapat dalam kondisi seperti itu tidak boleh khobar lebih dari satu, karena mubtada'nya kan satu lafadz satu makna. Maka saat itu khobarnya yang beda lafadz beda makna itu enggak boleh lebih dari satu, wajib diatafkan. Naam. Atau yang selain yang pertama ditakwil dengan adanya mubtada' yang dibuang. Jadi wa huwal ghafur, selain al ghafur ya, wa huwa al wadud, wa huwa dzul ars, wa huwa al majid, begitu. Nah, kasih huruf ataf atau dikasih wa huwal ghafur wal wadudu wa dzul arsi wal majid, atau wa huwal ghafuru wal wadudu huwa dzul arsi huwa al majid. Dikasih mubtada sendiri-sendiri yang tersembunyi ya, atau ataf. Nah, wa rajih qaulul jumhur kama qala Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullah fi awdahil masalik. Yang rajih pendapat jumhur ahli nahwu sebagaimana pendapat Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullah dalam kitab Awdahil Masalik, qala fihi, dalam kitab itu beliau menyebutkan wal ashah jawazu ta'addudil khabar, yang benar boleh khobar lebih dari satu, beda lafadz beda makna seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada mubtada yang satu lafadz satu makna kemudian khobarnya lebih dari satu dengan lafadz dan makna yang berbeda-beda, maka para ulama ahli nahwu berbeda pendapat apakah khobar yang lebih dari satu beda lafadz beda makna tadi boleh jadi khobarnya mubtada yang selafadz semakna atau tidak boleh. Jumhur ulama berpendapat boleh khobar yang lebih dari satu beda lafadz beda makna untuk satu mubtada yang satu lafadz satu makna. Nah, boleh wa wal ghafuru al wadud dzul arsi al majid. Al ghafuru khobar yang pertama, al wadud khobar yang kedua, dzul arsi khobar ketiga, al majid khobar yang keempat, walaupun beda lafadz beda makna untuk huwa semua itu. Nah, baik, kemudian boleh dengan diatafkan. Ini pendapat jumhur ulama. Boleh dengan diatafkan. Boleh. Wa wal ghafuru wal wadudu wa dzul arsi wal majid. Nah, sebagian ahli nahwu berpendapat dalam keadaan seperti itu enggak boleh khobar lebih dari satu, beda lafadz beda makna untuk satu mubtada yang selafadz atau semakna. Jadi wajib, nah wajib ataf. Wa wal ghafuru wal wadudu wa dzul arsi wal majid. Itu bukan jawaz tapi wajib. atau mubtada'nya dikira-kirakan, yakni dibuang. Jadi masing-masing itu khobar untuk mubtada' sendiri-sendiri, ya. Wal ghafuru wal wadudu wa dzul arsi wa al majid. Tapi yang rajih pendapat jumhur ahli nahwu insyaallah taala, pilihan Ibnu Ishaq Al-Ansari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bahrul Masalik. Nah, al-mas'alatu ats-tsaminah wal isrun, masalah yang ke-28. Hunaka ta'addudul khabar fil lafzi dunal makna. Perhatikan baik-baik. Di sana ada contoh khabar lebih dari satu. Naam, yang fil lafzi itu lebih dari satu secara lafad, lafadnya beda dunal makna, tapi maknanya sama, satu kesatuan, ya. Jadi lafadnya beda, tapi kalau ditinjau secara makna itu sama, satu kesatuan. Maksudnya dimiliki semua oleh mubtada'nya, campur jadi satu, begitu ya. Nah, wadhabituhu, ketentuannya ialah alla yasihal ikhbar bikulli wahid min huma alam firati. Ketentuannya khobarnya tidak boleh ditampilkan satu-satu, karena gabungan khobarnya itu gabungan untuk satu mubtada. Kalau ditampilkan satu-satu enggak bisa, merusak makna. Nahu qalihim ar-rumanu khulwun hamidun. Delima itu manis, kecut. Perhatikan baik-baik. Ar-rumanu mubtada, khulwun khobar pertama, hamidun khobar kedua. Ini berarti khobarnya lebih dari satu, ta'adud, ya. Fil lafzi, secara lafad, satunya khulwun, satunya hamidun. Khulwun itu manis, hamidun itu kecut. Tapi secara makna itu satu kesatuan, enggak beda, karena delima itu memang rasanya manis, kecut. Enggak manis saja, ya enggak kecut saja. Nah, ketentuannya ialah kalau sendiri-sendiri khobarnya maka rusak maknanya. Jadi kalau arumanu khulwun, delima itu manis, salah, ya, karena enggak ada yang manis saja, ya. Arumanu hamidun, delima itu kecut, juga salah, karena mesti ada manisnya, ya. Nah, berarti harus disebut dua-duanya, khulwun hamidun, manis dan kecut. Nah, paham ya, namanya khobar lebih dari satu secara lafad, tapi satu kesatuan secara makna untuk mubtada'nya. Ketentuannya ialah kalau khobarnya itu dicoba satu-satu untuk mubtada'nya, maknanya rusak. Maka saat itu saat itu bagaimana sikapnya para ulama ahli nahwu? Apakah dijadikan khobar ataukah ataf atau yang lain? Waliha dan nau ahkam. Kalau modelnya seperti ini, ada beberapa ketentuan. Al-awwal la yajuzul atufi, tak boleh ataf, berarti harus khobar. Ar-rumanu khulwun hamidun, enggak boleh khulwun wa hamidun, karena khobarnya satu kesatuan secara makna walaupun beda lafadznya. Atsani la yajuzu tawassutul mubtada' bainaha, enggak boleh dikasih mubtada' yang lain, enggak boleh. Ar-rumanu khulwun wa hamidun, enggak boleh. Atsalis alai juzu taqdimul akhbar kullu alam tada, khabarnya yang lebih dari satu itu tidak boleh mendahului mubtada'nya. Harus mubtada' dulu baru khobar. Naam. Jadi ketentuannya kalau ada khobar yang lebih dari satu secara lafad, tapi satu kesatuan secara makna untuk mubtada', maka hukum yang berlaku ialah gak boleh ataf. Yang kedua, gak boleh dikasih mubtada' yang disembunyikan. Yang ketiga, khobarnya tidak boleh mendahului mubtada'nya. Nah, bisa bedakan ya tadi. Kalau tadi khobar lebih dari satu secara lafad dan secara makna, namanya ta'addudul mukhobar lafdun wa makna. Itu khobar lebih dari satu secara lafad dan makna. Lafadnya itu lebih dari satu, Mas. Maknanya sendiri-sendiri. Ketentuannya seandainya masing-masing khobar itu menjadi khobar satu-satu untuk mubtada, itu tidak merusak makna. Seperti tadi itu, wa al-ghafuru bisa, wa al-wadudu bisa, wa dzul arsy bisa, wa al-majidu bisa, ya. Nah, namanya ta'addudul khobar lafdhon wa makna. Nah, kalau seperti ini, maka ulama alinahu beda pendapat untuk khobar yang lebih dari satu tadi secara lafaz dan makna. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur alinahu, itu boleh jadi khobar lebih dari satu, ya, boleh juga dikasih huruf ataf. Jadi boleh wal ghafuru al wadudu dzul arsy al majid, boleh. Boleh pula wal ghafuru wal wadudu wa dzul arsy wal majid. Pendapat yang kedua, wajib dikasih ataf, enggak boleh khobar. Wa wal ghafuru wal wadudu wa dzul arsy wal majid. Kalau nekat jadi khobar, maka harus dikasih mubtada' sendiri-sendiri, ditadirkan, ya, wa wal ghafuru wal wadudu wa dzul arsy wa al majid. Nah, itu kalau khobarnya lebih dari satu lafdhon wa makna, ya. Nah, tapi yang rajih pendapat jumhur ulama, boleh khobar lebih dari satu walaupun beda lafadz dan maknanya. Boleh juga dikasih huruf ataf, enggak usah dikasih mubtada' sendiri-sendiri, ya. Nah, tapi kalau ta'addudul khobar lafdhon la makna, nah, maksudnya khobar itu lebih dari satu lafadznya, tapi secara makna satu kesatuan, enggak bisa dipisah untuk satu mubtada', maka enggak boleh, nah, dikasih ataf. Enggak boleh dikasih mubtada' yang dikira-kirakan. Khobarnya juga enggak boleh mendahului mubtada'. Nah, contohnya itu ar-rumanu khulwun hamibun. Delima itu manis kecut. Manis kecut satu kesatuan campur dalam satu buah delima itu. Nah, ketentuannya seperti itu. Kalau kita pasang sendiri-sendiri khobarnya, rusak malanya. Arumanu fulwun, delima itu manis, enggak boleh secara makna. Kenapa? Kecutnya enggak disebutkan. Nah, kalau arumanu hamidun, delima itu kecut, ya enggak boleh. Kenapa? Manisnya enggak disebutkan. Tidak bisa mewakili delima secara utuh, ya kan? Nah, maka harus dijadikan khobar dua-duanya untuk satu lafad. Arumanu fulwun hamidun, tak boleh dikasih ataf khulwun wa hamidun. Tak boleh juga ditakdirkan dengan mubtada' yang dibuang. Arumanu khulwun wa hamidun, tak boleh. Juga khobarnya tak boleh mendahului mubtada'nya. Nah, ini perlu kalian perhatikan baik-baik tentang ta'addudul khobar lafdhon wa makna sama ta'addudul khobar lafdhon duna makna. Ya, taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-ibtida'. Nah, insyaallah kita imtihan hari Kamis. Nah, bab al-ibtida saja ya. Nah, 28 masalah ya. Pelajari baik-baik, insyaallah akan kita tampilkan soal-soal pilihan untuk kalian ya. Saya pilihkan yang termudah insyaallah taala ya, dengan jawaban yang singkat-singkat saja tapi yang penting benar ya. Taib, jazakumullah khair atas ta'awunnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.